Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'ashir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-19 dari bulan Sya'ban 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 4 Mei 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita kembali melanjutkan pembacaan dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan sebuah riwayat yang menunjukkan bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang kepada bangsa Abdul Qais secara khusus untuk mereka menggunakan wadah-wadah tertentu dalam mengkonsumsi air minum mereka. Dan yang dianjurkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menggunakan asqiyatul adam, sebuah wadah berisikan air minum, apakah air mineral, susu dan yang semisalnya, yang berasal dari kulit yang telah disamak. Dan telah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud meminta rukhsah, keringanan, karena di desa Ar-Rabi'ah secara khusus di mana bangsa Abdul Qais hidup bermasyarakat di tempat tersebut sangat sulit mencari kulit yang demikian yang nantinya akan dijadikan sebagai wadah untuk air-air minum mereka. Karena banyaknya al-jirdhan, banyaknya tikus-tikus, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membelikan rukhsahnya dan tetap mengatakan wa in akalathu al-jirdhan, walaupun dimakan oleh tikus-tikus, maka kalian harus berusaha untuk mencari dan menjadikan kulit-kulit yang telah disamak tersebut menjadi wadah dari air-air minum kalian. Kemudian pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan apa yang telah disebutkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dalam riwayat yang berikutnya. Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah bi sanadihi an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna wafda Abdul Qais lamma qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimithli hadithi Ibni Ulayyah, bahwasanya rombongan Abdul Qais yang berasal dari desa Ar-Rabi'ah ketika mereka mendatangi Nabi alaihissalatu wassalam di kota Al-Madinah, lebih khusus lagi di masjid beliau alaihissalatu wassalam, kemudian disebutkanlah riwayat seperti apa yang telah ada pada riwayat-riwayat yang sebelumnya. Ghaira an-nafi, hanya saja di dalam riwayat ini ada lafaz yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah wa tadhifuna fihi minal qutai'a, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyarankan mereka atau menjelaskan kepada mereka tentang apa itu an-naqir, yaitu ketika kalian menempatkan sebuah wadah dan diisi dengan air minum, kemudian dimasukkan ke dalamnya beberapa butir kurma awitamri walma, kemudian hal tersebut digabung dan didiamkan, maka akan menjadi minuman yang memabukkan. Walam yakul qala Sa'id au qala minat tamr. Kemudian riwayat yang berikutnya berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang ini merupakan riwayat yang terakhir di dalam bab ini yang insyaallah taala kita akan menyelesaikan yang pada malam hari ini biidznillahi taala. Bisa nadihi an Abi Sa'idin al-Khudri anna wafda Abdul Qais, dari riwayat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardah, bahwasanya rombongan Abdul Qais lamma atau Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendatangi An-Nabi alaihi salatu wassalam, qalu, mereka mengatakan, ya Nabiyullah, wahai Rasulullah, ja'alanallahu fida'ak, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kami tebusanmu. Nanti insyaAllah ta'ala akan kita rincikan apa yang dimaksud dengan lafaz ini, ja'alanallahu fida'ak, semoga Allah menjadikan kami sebagai tebusanmu wahai Rasulullah. Madza yasluhu lana minal ashribah, kalau kami dilarang meminum air dari wadah kayu atau batang pohon kurma atau bejana yang telah diisi batu-batu kerikil, lantas apa yang boleh untuk kami meminum darinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan mereka tersebut, la tashrabu fin naqir, jangan kalian meminum dari an-naqir. Kemudian mereka mengatakan, qalu ya nabiyallah, ja'alanallahu fida'ak, wahai nabiyallah, semoga kami menjadi tebusanmu. Awa tadri man naqir, bisakah kamu menjelaskan kepada kami apa yang dimaksud dengan an-naqir, yang kami tidak boleh mengkonsumsi air minum darinya? Qala na'am, kata Nabi alaihi salatu wasalam, na'am, al-jid'u yungqaru wasthuhu, bisa juga dibaca dengan fathahnya sin, yungqaru wasathuhu, wala fid dubba wala fil hantamah wa alaikum bil muka. Tatkala Nabi SAW mengiyakan, apakah engkau bisa menjelaskan kepada kami wahai Rasulullah apa yang dimaksud dengan an-naqir? Naam, aku akan menjelaskan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jid'u, itu berasal dari batang pohon kurma. Yungqar wasatuhu, yang dilobangi bahagian tengahnya. Telah lewat pembahasan dari riwayat-riwayat yang sebelumnya. Maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau masuk ke jenis wadah yang kedua, wala fid dubba, tidak boleh kalian mengkonsumsi air minum yang wadahnya berupa kulit dari labu, wala fil hantamah, bejana yang berisi dengan kerikil-kerikil. Telah lewat semua pembahasan pada riwayat-riwayat yang telah lalu. Wa alaikum bil muka, ini syahid dari hadis yang terakhir. Wajib atas kalian untuk menggunakan wadah yang disebut oleh beliau alaihi salatu wasallam dengan al-muka. InsyaAllah ta'ala akan kita jelaskan makna al-muka secara global. Al-muka ini maknanya adalah sesuatu wadah yang tertutup. Al-muka adalah sesuatu wadah yang tertutup. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi hafizahullah wa ra'ah, tatkala beliau menjelaskan waja'alanallahu fida'ak, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kami sebagai tebusanmu wahai Rasulullah. Beliau berkata hafizahullah wa ra'ah, wa huwa bikasril fa, al-fida' dengan kasrahnya huruf fa, wabil mad, setelah huruf dal ada mad, wa ma'nahu, dan maknanya adalah yaqika al-makarih, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu dari perkara-perkara yang bisa memudaratkan. Wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikan kami sebagai tebusanmu. Maknanya adalah semoga An-Nabi alaihi salatu wassalam terhindar dari kejelekan-kejelekan. Biarlah kami, wahai Rasulullah, yang mendapatkan kejelekan tersebut. Ini maknanya. Biarkan kami, wahai Rasulullah, yang terluka apabila di medan perang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap menjaga engkau dari kejelekan-kejelekan atau kemudaratan-kemudaratan tersebut. Jadi mereka mengorbankan dirinya. Ini yang ternukil dari rombongan Abdul Qais tatkala bertemu dengan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya mereka kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Insyaallah taala akan kita nukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah di dalam permasalahan ini. Wa fihi, kata beliau, jawazu qaulil insani li muslim, dan pada riwayat ini menunjukkan kepada kita bolehnya seorang mengatakan kepada orang lain, ja'alani Allahu fida'ak, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Maksudnya semoga engkau terluput dari kejelekan-kejelekan. Waqad aqada al-Imam al-Bukhari, dan al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah telah membuat baban, sebuah bab, fi sahihihi, di dalam sahih al-Imam al-Bukhari, faqal, ketika beliau memberi judul bab tersebut dengan babu qawlir rajuli, bab yang berkaitan dengan ucapan seseorang, ja'alani Allahu fidak, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu, biarkanlah kejelekan-kejelekan, kemudaratan-kemudaratan menimpa aku, musibah menimpa aku. Thumma qawlu Abi Bakri As-Siddiq linnabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah menukilkan ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada Nabi alaihi salatu wasallam, yang di dalamnya disebutkan fadainaka bi abaina wa ummahatina, kami telah menjadikan engkau sebagai, atau kami telah menjadikan diri kami sebagai tebusan untuk dirimu wahai Rasulullah, begitu pula ayah-ayah dan ibu-ibu kami. Sekali lagi, maknanya adalah agar Nabi alaihi salatu wasallam terhindar dari sekian banyak kejelekan, dari sekian banyak musibah, maka merekalah yang mendapatkan kemudaratan tersebut. Begitu pula disebutkan di dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, annahu aqbala huwa wa Abu Talhah, bahwasanya Anas ibn Malik satu hari pernah menghadap Nabi alaihi salatu wassalam bersama dengan Abu Talhah. Wa fihi qawli Abi Talhah, atau wa fihi qawlu Abi Talhah, di dalamnya ada ucapan dari Abu Talhah, ya Nabi Allah, ja'alani Allahu fidak, hal asabaka min syai', wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu, apakah kamu tertimpa sesuatu? Ini pertanyaan Abu Talhah yang menunjukkan kekhawatiran beliau. Jangan sampai Nabi SAW mendapatkan kemudaratan. Biarkanlah Abu Talhah, biarkanlah Anas ibn Malik, biarkanlah rombongan Abdul Qais yang mendapatkan kejelekan-kejelekan tersebut. Kami berkorban semata-mata agar Nabi SAW bisa tetap membimbing umat ini, bisa tetap berjalan bersama sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, tanpa adanya satu kemudaratan pun, tanpa ada satu yang kurang dari diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ini, lafad-lafad ini dijelaskan oleh para ulama kita, diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah, begitu pula sebelumnya Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah menjelaskan bahwa hal ini diperbolehkan. Ada sebagian pendapat yang menyebutkan bahwasanya hal ini khusus diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan tidak boleh kepada selain beliau. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, wa jazama bi jawazi dzalik, bahwasanya sebahagian para ulama telah menghukumi bolehnya ucapan seperti itu diberikan kepada orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lil mar'i, boleh bagi seseorang ayyakula dhalika li sultanihi, untuk mengatakan, mengucapkan ucapan yang demikian kepada penguasanya, wali kabirihi, atau kepada orang tuanya, wali dhawi al-ilma, dan bagi mereka para pemilik ilmu, para ulama, waliman ahabba min ikhwanihi ghair mahzurin ala dhalik. Begitu pula mereka diperbolehkan untuk mengucapkan hal tersebut kepada saudara-saudara mereka. Dan ini bukanlah sesuatu yang terlarang. Bal yuthabu alaih. Bahkan seorang muslim ketika mengucapkan hal ini, artinya dia rela berkorban untuk saudaranya, biarkanlah dia yang terluka, biarkanlah dia yang mendapatkan kemudaratan, biarkanlah dia yang tertimpa musibah, maka dia akan yuthabu alaih, akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iza qasada, ini syaratnya, batasannya, kapan seseorang bisa mendapatkan pahala dari ucapan-ucapan yang demikian. Iza qasada tawqirahu, jika benar-benar dia memaksudkan, bertujuan untuk menghormati orang yang sedang dia ajak bicara. Seperti rombongan Abdul Qais, seperti Anas ibnu Malik, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, mengucapkan hal tersebut kepada Nabi alaihi salatu wassalam, karena memang mereka qasada tawqirahu, benar-benar menghormati Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ingin Nabi alaihi salatu wassalam berkurang sedikit pun dari kesehatan beliau, dari apa yang dimiliki oleh beliau, dari kesempurnaan dan yang semisalnya. Maka mereka berani untuk berkorban untuk keselamatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula kata Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, boleh hal ini dilakukan kepada selain Nabi alaihi salatu wassalam. Walau kana dzalika mahdzuran, kalaulah yang demikian ini sesuatu yang terlarang, lanaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaila dzalik. Pasti Nabi alaihi salatu wassalam tidak akan diam ketika banyak sekali lafaz-lafaz tersebut yang sampai ke telinga Nabi alaihi salatu wassalam, akan tapi semuanya dibiarkan. Ucapan Abu Talha, ucapan Anas ibn Malik, ucapan Abu Bakar As-Siddiq, ucapan rombongan Abdul Qais, semuanya dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada pelarangan. Artinya seorang yang ingin berkorban demi dia, seorang yang berkorban demi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi beliau, maka tidak dilarang oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam. Kalaulah terlarang, artinya ini akan segera diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala alamahu anna dhalika ghaira jaiz. Dan pasti Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang yang akan mendidik, akan memberitahukan kepada mereka bahwasanya hal tersebut tidak diperbolehkan. Engkau tidak boleh berkorban atas nama orang lain. Dan yang semisalnya, lafaz-lafaz yang akan diajarkan kepada mereka yang mengucapkan hal ini. Ayyuqalu li ahadin ghairahu. Ketika seseorang tidak diperbolehkan untuk mengucapkan kepada yang lainnya. Maka dalam riwayat ini, ikhwati fillah ya ra'akumullah, faedah penting yang bisa kita ambil adalah bolehnya lafaz-lafaz yang semacam ini disampaikan, diberikan kepada orang-orang yang kita hormati, kepada orang tua kandung kita, kepada para ulama, orang yang memiliki ilmu dan yang semisalnya, demi mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bisa selamat, dan biarlah kita yang celaka karena mereka lebih dibutuhkan oleh umat ini. Misalkan kita mengucapkan hal tersebut di hadapan para ulama kita, artinya kita mengorbankan diri kita demi keselamatan mereka. Maka cukup dari Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah menjelaskan kepada kita tentang bolehnya hal ini. Begitu pula af'al atau aqwal yang telah diberikan oleh para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanpa ada pengingkaran satupun dari An-Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ucapan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam riwayat ini, wa alaikum bil muka, wajib atas kalian menggunakan sebuah wadah yang tertutup. Berkata Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ali Adam Al-Adyubi alaihi rahmatullah wa huwa bidhammil mimi, dengan dhammahnya mim al-mu, wa iskanil waw dan sukunnya waw, maqsurun ghair mahmuz al-muka setelah huruf kaf maqsur dan bukan mahmuz, bukan al-muka tapi maqsur al-muka, ada ya lazimah di sana, alif lazimah. Wa ma'nahu, dan dijelaskan oleh beliau maknanya adalah inbidhu fis saqa'id daqiqi alladhi yuka, simpanlah air-air minum kalian di tempat-tempat yang tertutup. Ai, maksudnya adalah yurbatufu bilwika, bahagian atasnya ditutup menggunakan sesuatu apapun yang bisa menutup bahagian atas dari tempat minum kita, apalagi sebuah wadah yang bermalam. Misalkan kita tidur dari jam 9 malam atau dari jam 10 malam sampai menjelang al-fajr, maka kebiasaan kita mungkin meletakkan sebuah wadah air minum di samping tempat tidur kita atau di samping pembaringan kita. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk menutup wadah tersebut. Dan dijelaskan di dalam hadis yang lain bahwasanya hikmah dari ucapan Nabi SAW atau perintah beliau SAW ini adalah agar air minum yang kita konsumsi, yang kita minum, tidak kemasukan wabah penyakit yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan turun wabah-wabah penyakit itu di malam hari, dan kita tidak mengetahui malam apa wabah penyakit itu turun. Maka untuk berhati-hati, maka dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk kita menutup wadah-wadah air minum kita terlebih ketika dia bermalam. Dan ini juga telah diambil hukum secara umum oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin tatkala beliau ditanya tentang peralatan dapur, apakah itu panci, penggorengan, wajan dan yang semisalnya, apakah juga disunnahkan, dianjurkan untuk ditutup, apalagi yang mungkin masih tersisa minyak di dalamnya atau yang semisalnya. Maka beliau pun memberikan fatwa bahwasanya hal tersebut juga dianjurkan dan masuk, karena apabila bermalam, lebih-lebih lagi jika dia bermalam, besok paginya baru kita pakai, baru kita manfaatkan kembali, maka sangat mungkin apabila wabah penyakit Allah Subhanahu wa taala turunkan dari atas langit turun ke tempat-tempat tersebut, dan apabila kita memanfaatkannya akan memudaratkan jasmani-jasmani kita, memudaratkan badan-badan kita. Maka hadis ini berlaku umum, wadah air minum dan yang semisalnya akan kita manfaatkan di keesokan harinya. Inilah yang merupakan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali Adam, wa huwal khaitul ladzi yurbatu bihi. Itu bisa juga berupa kain, jadi menutupnya dengan apapun. Bisa dengan kain, bisa dengan penutup yang seperti zaman sekarang alhamdulillah diberikan kemudahan, setiap gelas mungkin ada penutupnya tersendiri dengan model yang bermacam-macam. Maka ini merupakan sebuah kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam merealisasikan dan mengamalkannya. Wallahu a'lamu bissawab. Walhamdulillah kita telah selesai dari bab yang berkaitan dengan al-iman, al-amr bil iman, perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan kepada bab yang baru, bab yang ketujuh, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babud du'a'i ila syahadataini wa syara'i'il Islam. Bab yang menjelaskan tentang ajakan kepada dua kalimat syahadat dan ajakan kepada syariat-syariat Al-Islam. Ada beberapa hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Hadis yang pertama adalah sebuah kisah di mana An-Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman. Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi an Ibni Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Mu'adzan, bahwasanya Mu'adz ibnu Jabal qal, beliau pernah berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus aku, seraya beliau mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi sebuah kaum atau suatu kaum yang berasal dari ahlul kitab. Apakah al-Yahud ataukah an-Nasara? InsyaAllah ta'ala akan kita jelaskan. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Maka ajaklah mereka, dakwahkanlah kepada mereka, agar mereka bisa mengikrarkan syahadah la ilaha illallah wa anni Rasulullah, dan aku adalah Rasulullah, kata beliau alaihi salatu wassalam. Fa'inhum ata'u lidhalik, kalau mereka taat kepadamu, kalau mereka menjawab dakwahmu, kalau mereka mengiyakan ajakanmu wahai Mu'adz, fa'alimhum, ajarkanlah kepada mereka, annallaha iftarada 'alaihim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka, khamsa salawatin, salat 5 waktu. Perhatikan at-tadarruj fi dakwah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz yang akan berdakwah, menunjukkan bahwasanya seorang dai, seorang yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala harus memahami kondisi al-mad'u, harus memahami kondisi siapa yang dia ajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenalkan bahwasanya yang kau datangi adalah ahlul kitab. Kemudian yang kedua, diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang pertama kali, ajarkan mereka tentang tauhid, agar mereka bertauhid, bersyahadah alla ilaha illallah wa anni Rasulullah, kata beliau alaihi salatu wasallam. Kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadah yang merupakan pintu gerbang Islam, baru ajarkan kepada mereka bahwasanya mereka diwajibkan untuk salat 5 waktu. Maka mafhumul mukhalafah dari riwayat ini, kalau seandainya ahlul kitab tersebut tidak menjawab dakwah atau ajakan dari Mu'adz ibnu Jabal, mereka diajak untuk bertauhid, mereka diajak untuk mengucapkan kalimat syahadatain, kemudian mereka membangkang, mereka sombong dari ucapan-ucapan tersebut, mereka tolak, maka Mu'adz ibnu Jabal tidak perlu menyampaikan poin yang kedua, yaitu untuk mengajarkan bahwasanya mereka telah diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Percuma mereka sholat, mereka zakat, mereka ini, mereka itu, tanpa adanya tauhid, tanpa adanya kalimat syahadatain, akan percuma menjadi sebuah amalan yang habaan manthura, seperti debu yang berterbangan. Maka pada kesempatan ini sekaligus kita mengomentari apa yang telah disebutkan pada majelis kemarin atau dua hari yang lalu oleh seorang yang diundang ke Balikpapan, Ma'had Ibnu Qayyim di Balikpapan, yang dia menyatakan bahwasanya asatidah kibar yang dia sebut sebagai dewan pembina, ketika diundang daurah kemana-mana, apakah ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Jawa, ke Kalimantan, dan yang seterusnya, tentu bukan perincian seperti ini yang disebutkan, hanya secara umum, maka daurah-daurah mereka jauh dari perkara-perkara tauhid. Dewan-dewan pembina ini, asatidah kibar ini, yang akhirnya dia nanti akan mengingkari, ada apa dewan pembina? Tidak ada dewan-dewan pembina, tidak ada asatidah kibar. Apakah Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Umair Al-Madkhali menamakan diri mereka sebagai ulama kibar? Ini yang dia kritiksi. Adanya dewan pembina, adanya ucapan atau sebuah anggapan bahwasanya si fulan, si fulan, si fulan adalah asatidzah kibar dan yang seterusnya, ini dia kritisi, dia ingkari. Tidak ada yang seperti ini. Hadakallah ya akhi. Hadakallah. Maka dia menyebutkan setiap daurah, setiap muhadarah yang ada jauh dari perkara tauhid. Artinya, kata dia, dakwah mereka tidak diawali dengan dakwah tauhid. Maka menunjukkan dakwah mereka bukan seperti dakwahnya para nabi. Sehingga dakwah yang mereka lakukan, ini kata dia, adalah dakwah hizbiyah. Ya subhanallah, begitu jauh saudara saya, satu angkatan dengan saya, subhanallah. Allahumma jannibna al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Amin, Allahumma amin. Begitu cepat fitnah itu menguasai seseorang, begitu cepat hawa nafsu itu merubah pola pikir seseorang, yang dahulunya luar biasa kita bersama-sama duduk di hadapan Syekhuna Ubaid Al-Jabiri, kita duduk bersama-sama di hadapan Syekhuna Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari, ya subhanallah, sekarang berubah begitu cepat. Bahkan statement yang salah satu pernyataan yang dia sempat keluarkan, walaupun bukan ucapan, berupa tulisan yang memang dari dia pengirimnya, bahwasanya Syekh Muhammad Ibn Hadi berada di atas al-haq, berada di atas kebenaran, walaupun yang menyelisihi beliau adalah ulama kibar, tiga ulama kibar, Syekh Rabi, Syekh Abdullah, Syekh Ubaid, walaupun tiga ulama kibar menyelisihi, Syekh Muhammad bin Hadi tetap berada di atas al-haq. Ya subhanallah, dari sisi mana dia ini bisa mengambil sebuah kesimpulan yang benar-benar menunjukkan ta'assub, fanatik buta, taklid, al-a'ma kepada Dr. Muhammad Ibn Hadi. Tidak ada yang mengantarkan hal ini kecuali hawa nafsu. Allahumma jannibna al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Amin, Allahumma amin. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, sempat dia ucapkan juga pada majelis tersebut, kalau kalian tidak percaya, coba cari apakah asatidzah kibar dalam tanda kutip memiliki rekaman-rekaman atau audio-audio yang berkaitan dengan kitab tauhid, yang berkaitan dengan tauhid, yang ini merupakan inti dakwah para nabi. Coba cari, tidak akan kalian dapatkan. Iseng-iseng saya mencari apa yang dia inginkan. Saya coba mencari salah satu nama dari asatidah kita. Yang saya cari ketika itu adalah Ustadzuna Al-Fadil Al-Ustadz Muhammad Umar As-Sewet Hafidhullah Wara'ah. Saya ketik di mesin pencaharian Ustadz Muhammad As-Sewet At-Tauhid. Ya subhanallah, keluar sekian banyak audio yang beliau miliki berkaitan dengan kitab Tauhid, berkaitan dengan Fathul Majid, semuanya. Tinggal siapa yang mau mendownload, silakan mendownload. Begitu pula asatidah kita yang lainnya, Ustadzuna Al-Fadhil Luqman bin Muhammad Ba'abdu Hafidhullah Wara'ah, sekian banyak audio yang berkaitan dengan kitab Tauhid. Menunjukkan apa yang dia sampaikan di majelis tersebut, omong kosong. Benar salah satu komentar dari ikhwan kita di sini, ketika mendengar salah satu materi yang dia sampaikan, bahwasanya orang ini sepertinya asbun. Benar, asal bunyi, keluar. Tanpa adanya bukti yang konkret, tanpa adanya bukti yang nyata, hanya sekedar mengaba-aba, hanya sekedar meraba-raba, ini sepertinya bukan di atas al-haq, bukan di atas keyakinan, bukan di atas aqidah as-sahihah. Benar-benar sudah diliputi oleh hawa nafsu yang luar biasa, kemarahan yang luar biasa kepada asatidzah kibar, kepada pihak-pihak yang telah menonaktifkan dia, kepada pihak-pihak yang telah menjatuhkan dia, kalau dianggap sebagai menjatuhkan, padahal itu nasihat yang luar biasa agar dia selamat dari sekian banyak caci makian kelompok-kelompok lain, olok-olokan dari kelompok-kelompok lain. Akan tetapi hal itu tidak dianggap sebagai nasihat dari pihak-pihak tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, Allahumma sallim. Ini adalah ucapan yang sangat sering diucapkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal alaihi rahmatullah ketika beliau mendapati sebuah fitnah. Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Maka seyogianya kita mengikuti apa yang telah menjadi tuntunan dari para ulama as-salaf, yang kita berjalan di atas bimbingan mereka. Maka ketika ada fitnah yang semacam ini, apalagi terakhir fitnah tuduhan su'afiqah kepada para masyayikh al-fudala, sepantasnya untuk kita sering mengucapkan Allahumma sallim sallim, minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan lafad-lafad yang lainnya, Allahumma jannibna al-fitan ma dhahara minha wa ma batan, dan yang semisal dari doa-doa tersebut. Karena ikhwati fillah ya ra'akumullah, seperti yang disampaikan oleh Ustadzuna al-Ustadz Hasan ibn Rashid hafizahullah wa ra'ah di majlis ini pada hari Ahad yang lalu, al-qulub da'ifah wa syubha khattafah, hati kita ini sangat lemah, sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Maka ketika ada pertanyaan yang naik kepada beliau tentang bolehkah kita mengambil ilmu dari Ustadz Fulan yang ada di Balikpapan, dari Ustadz Allan yang ada di Sumatera, maka benar apa yang telah menjadi arahan beliau, jazahullahu khaira, karena benar al-qulub dha'ifah wa syubha khattafah, sehingga yang wajib kita sebagai seorang muslim agar terselamatkan, terjauhkan dari fitnah tersebut adalah dengan menghindari sesuatu yang menjadi sumber fitnah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, dijelaskan di dalam riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika memberikan nasihatnya kepada Mu'ad ibn Jabal, kalau mereka ahlul kitab tersebut telah menerima dakwahmu wahai Mu'ad dari apa yang berkaitan dengan asyhadatain, mereka mengikrarkan, mereka sudah masuk ke dalam gerbang Islam, ajarkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah, 5 kali salat dalam sehari dan semalam. Fa inhum ata'u lidzalik, dan kalau nanti mereka sudah taat kepadamu, menjawab dakwah tersebut, menjawab ajakan tersebut, yaitu melaksanakan sholat wajib 5 waktu, fa'alimhum, ajarkanlah kepada mereka, annallaha aftarada alaihim sadaqatan, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas mereka as-sadaqah, yaitu az-zakah. Apa itu az-zakah yang dimaksud? Tu'khadhu min agniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Dalam riwayat lain, faturaddu ila fuqaraihim. Tapi riwayat ini, Ibn Abbas An-Mu'ad ibn Jabal, faturaddu fi fuqaraihim. Yang mana zakat tersebut diambil dari orang-orang yang kaya di tengah-tengah kalian dan diberikan kepada orang-orang fakir. Fa'inhum ata'u lithalik, kalau mereka taat, kalau mereka mengiyakan ajakan tersebut, wahai Mu'ad, fa'iyaka wa kara'ima amwalihim, hati-hati dari harta-harta bagus, harta-harta mewah, harta-harta istimewa yang mereka miliki. Karena memang ketika seorang mengeluarkan zakatnya, maka tidak diperkenankan dalam syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, untuk memberikan harta yang paling mewah, harta yang paling bagus, yang paling sempurna lah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memberikan atau mengeluarkan harta yang pertengahan. Tidak terlalu hina, tidak pula terlalu mewah. Jadi pada posisi al-wasat, pertengahan. Bahkan secara khusus Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan Mu'adz bin Jabal, fa'iyaka wa kara'ima amwalihim, hati-hati dari harta-harta mewah, harta-harta yang luar biasa yang mereka miliki, ambil dari zakat-zakat tersebut harta-harta yang pertengahan. Wattaqi da'watal madhlum, dan takutlah engkau wahai Mu'ad dari doa-doa orang yang terzalimi, fa'innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena tidak ada hijab, tidak ada batasan antara doa-doa mereka, orang-orang yang terzalimi, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya doa tersebut sangat mudah diijabah oleh Allah azza wa jal ketika orang yang terzalimi tersebut berdoa kejelekan kepada orang yang menzalimi dia. Maka ini ikhwati fillah ya ra'akumullah, riwayat yang pertama atau hadis yang pertama yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah di dalam bab yang ketujuh, yang insyaallah ta'ala penjelasan secara terperinci akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Di antara faedah dari hadis ini adalah kita harus berhati-hati dari doanya orang yang terzalimi, yang insyaallah ta'ala akan terperinci kita nukilkan kalam al-imam an-nawawi, begitu pula Ibn Hajar dan yang selain mereka dari para ulama as-salaf. Maka hal ini berkaitan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw madzluman, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang madzlum, yang terzalimi, yang zalim yang melakukan kezaliman dan yang terzalimi. Maka ketika kita melihat sebuah kezaliman, adanya pengingkaran terkhusus dari apa yang berkaitan dengan fitnah yang terakhir ini, adanya bayan penjelasan dari negara-negara yang ada termasuk kita Indonesia, maka ini adalah sesuatu yang sesuai, sejalan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sama sekali tidak seperti unjuk rasa yang diklaim oleh sebahagian pihak. Bahkan ketika ada pihak yang menyatakan bahwasanya bayan atau penjelasan yang seperti ini yang dilakukan oleh salafiyin di dunia, bukan hanya Indonesia, tidak pernah sama sekali dilakukan pada fitnah-fitnah yang sebelumnya, pada fitnah Al-Hajuri, pada fitnah Muhammad Al-Imam, pada fitnah Ali Al-Halabi dan yang seterusnya. Maka kita katakan untuk meluruskan hal ini, ini adalah kedustaan. Karena di dalam fitnah Yahya Al-Hajuri secara khusus, masyayikh Yaman menulis bayan, menulis penjelasan-penjelasan yang ada, menunjukkan bahwasanya mereka bara'ah, berlepas diri dari kesesatan penyimpangan yang dimiliki pada akidah Yahya Al-Hajuri, yang penjelasan bayan tersebut dikatakan oleh Yahya Al-Hajuri ketika sampai kepada dia di Dammaj, bulu alaih. Bayan ini disebutkan oleh Yahya Al-Hajuri, bulu alaih. Kencingi saja ini penjelasan-penjelasan atau bayan yang telah dibuat oleh para masyayikh kita, menunjukkan di sana ada. Maka pihak yang mengklaim bahwa hal itu tidak pernah dilakukan adalah sesuatu kedustaan, wallahul musta'an. Untuk menutup majelis kita, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab. Afwan, apakah masih boleh sholat di Masjid Ibnul Qayyim Balikpapan? Jazakallahu khair, amin wa iyyakum. Masih boleh, masjid muslimin, tidak ada yang melarang. Kalau antum masih ingin melakukan sholat berjamaah di sana, dan alhamdulillah azan masih dikumandangkan di sana, begitu pula qomat masih dikumandangkan, maka jika ada kesempatan silahkan, dan tidak ada sama sekali yang melarangnya. Bukan artinya dengan fitnah yang ada berarti masjid tersebut adalah masjid yang haram untuk kita pakai sholat dalamnya. La. Afwan, ana mau tanya bagaimana caranya mendoakan orang tua kita yang masih melakukan kesyirikan dan sangat mempercayai orang-orang pintar, apa yang harus ana lakukan? Jazakumullahu khairan, amin wa iyyakum. Maka yang berkaitan dengan hal ini, ad-du'a'u silahul mu'min, doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Maka berdoalah dan jangan bosan-bosan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mendapatkan hidayah, terkhusus orang tua antum yang masih melakukan kesyirikan, wal'iyadzu billah. Sambil dijelaskan sesuai dengan kemampuan, apabila mampu untuk menjelaskannya dengan lisan, maka jelaskan bahwasanya ini bisa membatalkan keislaman yang dimiliki oleh kedua orang tua antum. Kalau tidak bisa, maka sampaikan dengan cara-cara yang hikmah, bisa diberikan majalah, bisa diberikan tulisan-tulisan atau dikirimi ucapan-ucapan para ulama atau petuah-petuah asatidah yang mungkin bisa menyadarkan beliau-beliau dari perbuatan kesyirikan tersebut. Dan dijelaskan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam bagi yang berkaitan dengan mereka-mereka yang mempercayai orang-orang pintar ataukah para dukun yang sholat-sholat mereka akan tidak diterima dan tidak teranggap sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita jelaskan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.